Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kutubun minas sama'il Muhammadiyah. Kita masih membahas tentang kelemah-lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk al-hadis salis di halaman 73. Dua hadis sudah kita baca tentang rifq, kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kisahnya Arabi yang kencing di masjid dengan sikap lemah lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mengambil jalan yang paling mudah, kemudian berpengaruh kepada Arabi ini dan berdoa Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadat. Hadis yang kedua Muawiyah bin al-Hakam yang menjawab yarhamukallah di dalam sholatnya tatkala ada yang bersin. Rasulullah SAW juga sama dengan kelemah lembutan beliau dalam berdakwah. Beliau tidak marah-marah, beliau tidak memukul yang semisalnya, beliau hanya memberi na'am kepada Muawiyah, inna hadis sholat, bahwasanya sholat ini la yasluhu fiya syai'un min kalamin nas, tidak pantas, tidak boleh ada dari ucapan manusia. Sholat hanya tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Diambil cara yang mudah, yang lembut, sehingga itu pun menimbulkan asar yang baik, sehingga Muawiyah menyatakan maro'aitu mu'alliman, aku tidak pernah melihat seorang pengajar qoblahu wala ba'dahu, sebelumnya maupun setelahnya, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik cara pengajarannya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dua contoh yang telah kita baca tentang rifq, kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyikapi seorang yang jatuh ke dalam kesalahan atau menjalankan kesalahan. Imma li jahlih, bisa jadi karena kebodohan dia sehingga menjalankan sebuah enam pelanggaran, baik atau dengan alasan yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullah al-hadis tsalits, hadis yang ketiga. Wa ana Aisyah qalat innal yahuda atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al yahud, orang Yahudi itu menyatakan assalam alaika, maknanya al-maut alaika, assam maknanya kematian. Ini doa kejelekan. Mungkin orang yang tidak jeli mendengarnya dikira assalamualaikum. Ya, assalamualaika. Kematian atasmu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa alaikum. Dijawab Rasulullah, wa alaikum. Mendengar itu Aisyah menyatakan, assalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Dijawab oleh Aisyah, padahal sudah dijawab Rasulullah, wa alaikum. Mungkin karena kemarahan dari Aisyah melihat seorang Yahudi yang mendoakan kejelekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Aisyah dengan jawaban yang panjang, assalamualaikum, kematian juga atas kalian. Bukan hanya itu, ditambah wala'anakumullah, Allah melaknat kalian, wa ghadiba alaikum, Allah murka kepada kalian. Doakan kematian, laknat Allah, murka Allah. Nah, padahal Yahudi ini mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar jawaban Aisyah demikian, beliau menyatakan mahlan ya Aisyah. Mahlan. Menyatakan pelan-pelan ya Aisyah. Alaiki birif. Hendaknya kamu lemah lembut. Mahlan juga diartikan arif, lemah lembut. Arif itu lain. Lain fil qaul, lemah lembut dalam ucapan, wal fi'li, lemah lembut dalam perbuatan. Wal ahdu bil ashal, dan mengambil yang paling gampang, itu namanya arif. Maka Rasulullah menyatakan pada Aisyah, alaiki birifki. Hendaknya kamu lemah lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fukhsha. Wa iyyaki, hati-hati kamu. Dari al unfa, al unfa itu lawan dari arif, kasar, kaku. Itu mana al unf. Wal fukhsha, ucapan keji. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, mungkin karena Aisyah menyebutkan laknat, menyebutkan murka Allah, maka Rasulullah menasihati, alaiki birifki, lemah lembut wahai Aisyah, hati-hati. Naam, jangan bersikap kasar, jangan berkata keji. Mendengar nasihat Rasulullah SAW, Aisyah menyatakan, awalam tasma'u ma qalu, bukankah anda mendengar apa yang mereka ucapkan? Ini Aisyah mencoba untuk berargumen. Bukankah anda mendengar apa yang mereka ucapkan? Ya, ini ucapan jelek, doa kejelekan. Mungkin kata Aisyah pantas bagi mereka dibalas dengan doa kejelekan pula. Nah, maka Rasulullah SAW beliau menyatakan, awalam tasma'i ma qultu, bukankah kamu telah mendengar apa yang telah aku ucapkan? Radattu alaihim, aku balas mereka. Faistajabu li, maka dikabulkan li untukku, walistajabu lahum fiyya, dan tidak dikabulkan bagi mereka untukku. Apa yang dibalas oleh Rasulullah, wa alaikum, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa mereka agar Rasulullah mendapatkan kematian, kata beliau, la yustajabu lahum, tidak dikabulkan. Nah, wa fi riwayat al-Muslim, di dalam riwayatnya Imam Muslim, la takuni fahisha, janganlah kalian, janganlah kamu fahisha, berkata keji. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wat tafakhush, sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi al-fuhsha, kekejian, wattafahus, tafahus itu menyengaja, ya, menyengaja untuk berkata dan berbuat kekejian. Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini tiga contoh dari kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan imbasnya yang kita lihat begitu besar, arif dalam dakwah, dalam muamalah. Naam. Kemudian mu'allif rahimahullah Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan selanya ahadis firif, hadis-hadis tentang kelemah lembutan. Naam. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wa sallam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu rafiq, lemah lembut. Diterangkan oleh para ulama, kelemah lembutan Allah itu bagaimana? Yuridu li'ibadi yusron, mengendaki untuk hamba-hambanya kemudahan. Wala yukallifu fawqa wus'ihim, dan tidak membebani hamba-hambanya itu di atas kemampuan mereka. Itu bentuk kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa, dan Allah itu cinta dengan kelemah lembutan. Cinta kelemah lembutan maknanya juga kita dianjurkan untuk berbuat demikian. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi, dan Allah memberikan kepada kelemah lembutan ini apa-apa yang tidak diberikan kepada al-'unf, kekasaran, kekakuan, lawan dari rifq. Wa ma la yu'ti 'ala siwahu, dan apa-apa yang tidak Allah berikan kepada selainnya, selain rifq. Rawahu Muslim. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita sifat lemah lembut itu sebesar-besar sebab naam kesuksesan seorang hamba. Dan juga yang paling bermanfaat oleh dari seorang hamba, arif. Sehingga disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, fadlu rif, keutamaan lemah lembut, walhasu ala tahalluq, dan anjuran untuk berakhlak dengannya, dengan kelemah lembutan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dan sebaliknya, celaan adam alun, celaan dari alun, lawan dari kasar, kaku. Karena di sini disebutkan arifu sababu kulli khairin, lemah lembut itu sebab seluruh kebaikan. Bayu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi, diberikan kepada kelemah lembutan apa-apa yang tidak diberikan kepada kekasaran, kekakuan. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dan juga tentang tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan oleh para ulama, hadis ini juga menunjukkan tasmiyatullah birrafiq, penamaan Allah dengan ar-rafiq. Naam, Allah memiliki sifat arif, innallaha rafiqun. Baik. Dan yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang apakah sifat arif pada Allah itu juga bisa diambil nama, nama dari sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, al-muhim di sini menunjukkan sifat rafiq untuk Allah Subhanahu wa taala, kelemah lembutan Allah pada hamba-hambanya. Nah, Allah menginginkan segala kemudahan bagi hamba-hambanya dan tidak membebani hamba di atas naam apa yang mereka mampu. Asani wa qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, alaika birrifqi, hendaknya kamu lemah lembut, wa iyyaki wal unfa wal fahsh, hati-hati dengan al-un tadi yang disebutkan di atas, wal fahs atau wal fuhs, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, bahwasanya kelemah lembutan itu tidaklah terjadi pada sesuatu kecuali zanahu, kecuali akan memperindahnya. Tidaklah sesuatu yang di dalamnya ada arif kecuali sesuatu itu menjadi indah karena ada kelemah lembutan, kemudahan. Wala yunza'u min syai'in illa san, dan tidaklah dicabut min syai'in dari sesuatu illa sanahu, kecuali nam sanu ai abau, kecuali jelek. Kalau kelemah lembutan sudah dicabut dari sebuah perkara, maka akan menjadikan jelek. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Di sini kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang arif, kelemah lembutan. Naam. Yang tadi disebutkan lemah lembut itu mendatangkan kebaikan. Kelemah lembutan mendatangkan keindahan dalam segala sesuatu. Dalam berdakwah, dalam muamalah, dalam beribadah, seluruhnya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah urfuqi, wa Aisyah lemah lembutlah. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan, sesungguhnya Allah jika menghendaki kepada ahlul bait kebaikan, athal alim arif, Allah akan masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Sahih Rawi Ahmad. Nah, jika Allah mengendaki kebaikan, Allah berikan kepadanya arif, kelemah lembutan. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, Man yuhramur rifq, barang siapa yang diharamkan, dihalangi untuk mendapatkan kelemah lembutan, yuhramul khairaku, maka dia dihalangi kebaikan seluruhnya. Rawahu Muslim. Jika seorang tidak diberikan arif, maka dia dihalangi dari kebaikan dunia wal akhirah, tidak mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Nah, disebutkan oleh para ulama, nah, di antara Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man yukhramu rif yuhramul khair kulluh. Yani anal insan idza khurim arif, seseorang jika dihalangi untuk mendapatkan kelemah lembutan fil umur, dalam beberapa perkara dia tidak memiliki sifat kelemah lembutan, fima yatasarrafu fihi li nafsihi, pada apa-apa yang untuk aktivitas dirinya, wa fima yatasarrafu fihi ma ghairi, juga termasuk hubungan dia dengan selainnya, untuk dirinya tidak punya sifat rifq, untuk orang lain berhubungan dengan orang lain dia juga tidak memiliki sifat kelemah lembutan, fa inna yukhramul khair kullah, maka dia dihalangi dari kebaikan seluruhnya. Nah, tidak memiliki kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lainnya. Baik, kalau seorang tidak ada sifat rifq padanya, berarti kebalikannya. Dia tatkala bermuamalah dengan dirinya, tatkala bermuamalah dengan orang lainnya, bersikap al-unf wasyiddah, bersifat kasar, nah, bersifat keras tatkala bermuamalah dengan orang lain dan bermuamalah untuk dirinya. Nah, baik, ikhwan fi din azani wa azakumullah, tidak mendapatkan kebaikan. Baik, maka Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam nasihatnya, nah, wala hada fayam bagi lil insan, maka oleh karena itu hendaknya bagi manusia, alladhi yuridul khaira, yang menginginkan kebaikan, ayyakuna daiman rafiqan, hendaknya senantiasa berlemah lembut, hatta yanalal khaira, sampai dia mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga dia mencapai kebaikan. Taib dengan arif. Ya. Karena segala sesuatu yang di dalamnya ada kelemah lembutan itu akan indah. Nah, sesuatu yang di dalamnya tidak ada kelemah lembutan, adanya syiddah, maka akan rusak. Nah, waqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man u'tiya haddo minarif, barang siapa yang diberikan bagiannya dari arif kelemah lembutan, faqad u'tiya haddahu minal khair, maka sungguh dia telah diberikan bagiannya dari kebaikan. Wa man khurima haddu minarif, barang siapa yang dihalangi bagiannya dari arif kelemah lembutan, faqad khurima haddu minal khair, maka sungguh dihalangi bagiannya dari kebaikan. Rawi Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu ala naut. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Juga menunjukkan sebagaimana hadis-hadis yang di atas. Naam, sifat arif tatkala dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba, maka dia telah mendapatkan kebaikan. Naam. Dan sebaliknya, tatkala seorang hamba dihalangi untuk mendapatkan rifq, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Sehingga sebenarnya disebutkan anna rifqa sababu kulli khairin. Bahwasanya kelemah lembutan itu sebab segala kebaikan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian yang keenam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi. Bahwasanya Rasulullah SAW jika mengutus seorang dari kalangan sahabat beliau fi ba'di amrihi dalam sebagian urusan urusan negara, qala, beliau berpesan, basyiru, berilah khabar gembira, wala tunaffiru, dan janganlah kalian membuat mereka lari, wayassiru, dan berikan kemudahan, wala tu'assiru, dan jangan dipersulit. Enam. Ini muttafaqun alaih. Pesan Rasulullah SAW kepada sahabat yang beliau utus menjalankan tugas. Tugas berdakwah. Nah, maka beliau senantiasa berpesan. Enam. Yang pertama pesan beliau, basyiru, berikan khabar gembira kepada manusia, bil ajri, dengan pahala yang akan mereka dapatkan tatkala mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berilah khabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan kemudian membuat mereka lari. 6. Membuat lari dari agama ini. Baik. Bidzulmi, dengan kedzaliman. Kalian mendzalimi mereka sehingga mereka lari. 6. Wal ghilazah, dan sifat keras sehingga mereka lari dari dakwah gara-gara kalian. Wayassiru, dan berikan kemudahan bagi mereka, dan jangan dipersulit mereka. 6. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin tatkala menyebutkan hadis ini dalam disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab Al-Hilm wal Anat warif, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan empat pesan. Yang pertama, basyiru, yakni usluku ma fi al-yusr. Kata beliau, jalanilah apa-apa yang di dalamnya ada kemudahan. Yassiru, ini makna yassiru. Jalanilah apa-apa yang di dalamnya ada kemudahan. Wasuhulah. Sawa'un kana fi ma yata'allaqu bi amalikum, apakah yang terkait dengan amalan-amalan kalian, au muamalatikum, atau muamalah kalian ma'a ghairikum, dengan selain kalian. Berilah kemudahan untuk kalian dan untuk orang lain yang kalian ajak berinteraksi, bermuamalah. Nah, pilih yang mudah. Jika mendapatkan dua pilihan, yang tentunya dua-duanya boleh, maka ambil jalan yang paling mudah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah cara bentuk rif-rifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sehingga beliau menyatakan, kullu ma kana aisar, segala sesuatu yang dia itu paling mudah, fahu afdal, itu lebih baik untuk dijalankan, selama tidak mengandung dosa padanya. Baik. Sehingga misalnya dalam masalah puasa, dalam keadaan safar, mana yang lebih afdal, yang paling mudah? Jika dia baik mudahnya untuk berpuasa, tetap berpuasa, itu paling afdal untuk dia, karena dia kuat tatkala safar dalam keadaan berpuasa, itu yang paling afdal. Ada orang lain mungkin lebih enak tidak puasa, maka itu yang paling afdal, berbeda satu dengan yang lainnya sesuai keadaan masing-masingnya. Mana yang paling mudah, itu yang paling afdal. Nah, bagi masing-masing individu. Baik. Kemudian wala tu'asyiru. Kalau di hadis yang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, di situ yasyiru wala tu'asyiru. Ya. Kebalikannya yang di kitab ini. Nah, dan jangan la tasluku turuqal usr, jangan menjalani jalan-jalan usru, jalan-jalan yang susah. La fi ibadatikum wala fi muamalatikum, dalam ibadah kalian, dalam muamalah kalian kepada yang lainnya. Cari yang mudah, jangan cari yang susah. Nah, tadi sebagainya dicontohkan. Wa basyiru ij'alu tariqakum daiman al-bisharah, jadikan jalan kalian senantiasa gembira. Basyiru anfusakum, berikan khabar gembira kepada diri-diri kalian. Wa basyiru ghairakum, dan berikan khabar gembira kepada selain kalian. Nah, jika kita sudah beramal soleh, kita tanamkan gembira dengan apa yang telah kita jalankan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita jalankan. Maka beliau menyatakan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu, fa idza da'ut Allah, jika kamu berdoa kepada Allah, fabashir nafsaka, maka berikan khabar gembira kepada dirimu, annallaha yastajibu laka, Allah akan mengabulkan doamu. Itu bentuk baik basyiru, khabar gembira untuk dirinya. Naam. Baik, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi al-fa'lu, ucapan-ucapan optimis, dan tidak senang dengan tatayur, tiara, ya. Sifat-sifat ucapan pesimis. Naam. Kemudian yang terakhir, wala tunaffiru, jangan kalian membuat lari. La tunaffirun nas anil a'mali shalihah, jangan kalian bikin manusia lari dari amalan-amalan soleh. Naam. Bal sajjauhum alaiha, akan tapi berikan semangat mereka untuk menjalankan amal soleh. Jangan sampai mereka ditakut-takuti, merasa berat untuk menjalankan amalan-amalan soleh. Nah, maka beliau kemudian contohkan, dan ini yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah di poin yang terakhir, amin dhalika ayutilal imam bil jama'ah aktsara minas sunnah, termasuk yang bikin lari orang dari amalan adalah imam yang mengimami jama'ah taib, yang dia memanjangkan sholatnya melampaui sunnah, melampaui sunnah. Nah, sebagaimana tatkala Mu'adz bin Jabal mengimami sholat isya dengan membaca suratul Baqarah, ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyatakan, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang melarikan manusia. Nah, oleh sebab itu, ya, memanjangkan sholatnya yang panjangnya di luar sunnah. Nah, karena membaca suratul Baqarah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Maka beliau menasihatkan, fahud hadal hadis, ambil hadis ini. Ayyul ah ra'sa malika. Ini sebagai modalmu. Ambillah hadis ini sebagai modalmu. Bas yasiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunaffiru. Naam. Sir ilallahi azza wa jalla ala hadal asal. Maka berjalanlah menuju Allah dengan pondasi ini, dengan usul ini. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian hadis yang terakhir. Tadi hadis syarif. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni ladkhulu fi shalah, sesungguhnya aku masuk dalam salat, ngimami salat, wa ana uridu an utilaha. Aku ingin memanjangkan salatnya. Rasul ingin memanjangkan salatnya. Fa asma'u buka as-sabi. Ternyata tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang bayi yang ikut di situ dibawa oleh ibunya. Wa fa tazawwaju fi salati, maka aku pun atazawwaju, maknanya mempercepat salatku. Mimma 'alamu min siddati wajdi amma ummihi min bukai. Dari apa-apa yang aku ketahui, sangat naam sedihnya, sangat gelisahnya ibunya karena tangisan bayinya. Muttafaqun 'alaih. Atazawwaju la utilu. Mana tazawwaju, aku tidak panjangkan. Wajdi ummi, hasdi ummi, kesedihan ibunya. Baik. Ini bentuk arif kelemah lembutan. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, baik. Imam itu melihat situasi dan kondisi. Nah, tatkala dia mungkin berniat akan membaca surat ini, surat yang agak panjang, ya mungkin di sholat subuh atau yang bakar memang sunnahnya panjang. Kemudian ada sesuatu yang kejadian di tengah-tengah sholatnya, ya. Maka jangan kemudian tetap lanjut dengan apa yang telah dia niatkan. Nah, maka dia lihat situasi. Misal, nah, di dalam sholat Id misalnya, Rasulullah SAW pernah membaca surat Qaf, surat yang panjang. Nah, juga beliau membaca Al-Ghasiyah, membaca Sabih. Nah, itu yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Tapi semenjak imam takbir, sudah terdengar tangisan anak-anak di sof belakang bersama orang tuanya, bersama ibu-ibunya. Jangan kemudian memaksakan diri untuk membaca surat-surat yang panjang, ya, menginginkan sesuai dengan sunnah. Situasinya tidak mendukung, nah, karena ada tangisan anak-anak yang mungkin ibunya yang ikut sholat gelisah dalam sholatnya. Apalagi melihat imamnya baru membuka ayatnya dengan qaf, langsung pikiran ibunya akan gelisah, panjang ini nanti rakaatnya. Maka baik lihat situasi. Nah, demikian pula mungkin sholat-sholat yang lainnya, sholat jamaah, di situ kelihatan ada orang-orang yang kesusu karena mampir, karena safar, mau safar. Jangan paksakan diri untuk memanjangkan sholatnya. Meskipun itu sudah sebuah kebiasaan. Kebiasaan masjid itu panjang-panjang. Tapi tatkala ada jamaah-jamaah yang mungkin baru, yang mungkin ada perlu, yang mungkin ada yang sedang sakit, yang mungkin ada keperluan setelah sholat, jangan kemudian membuat akhirnya mereka lari dari sholatul jamaah. Makanya Rasulullah SAW beliau marah besar. Afatan anta ya mu'ad, apa kamu akan buat fitnah wahai mu'ad? Inna minkum munafirin. Di antara kalian ada yang membuat lari. Naam, kaum muslimin. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Makanya tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu perkara itu di dalamnya ada kelemah lembutan, maka indah. Jika tidak ada kelemah lembutan di dalamnya, baik, adanya sifat kasar, kaku dan yang semisalnya, maka akan menjelekkan perkara itu. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, kita sudah baca bagaimana sifat rif itu dijalankan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada keutamanya dalam hadis-hadisnya. Dan setelahnya kita nanti akan membaca tentang sifat saja'ah, sifat keberanian Rasulullah SAW. Rasul itu punya sifat berani, pemberani. Nah, nanti akan beliau sebutkan di antara contohnya, ya, di antara contohnya dalam beberapa kejadian yang di situ menunjukkan beraninya Rasulullah SAW. Kan dalam suap, dalam peperangan itu para sahabat berlindung di belakangnya Nabi SAW karena beraninya Rasulullah SAW. Nah, dan para sahabat yang memiliki sifat berani itu berdirinya sejajar dengan Rasulullah SAW. Itu yang berani. Yang tidak berani berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Nanti akan kita baca insyaAllah bagaimana sifat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, sedikit mungkin yang perlu untuk kita sampaikan, ya. Baik, terkait pandemi virus corona ini, nah, karena ada indikasi di beberapa daerah yang semakin melesat, semakin meningkat kasusnya, sehingga disebutkan di Jakarta, ya. Nah, dan juga sampai disebutkan dari MUI menganjurkan untuk kunut nazilah dalam setiap sholatnya dan dilarang untuk sementara dilarang untuk sholatul jamaah, dilarang untuk mengadakan perkumpulan yang mengundang massa yang banyak, ya, di daerah-daerah yang tidak terkendalikan. Alhamdulillah di Jombang belum termasuk itu, ya. Dan mudah-mudahan tidak meningkat keadaannya sehingga kita masih tetap bisa untuk sholatul jamaah, masih bisa untuk menjalankan aktivitas taklim setelahnya, ya. Karena di beberapa daerah sudah ada peningkatan dan fatwa MUI menyebutkan untuk tidak boleh lagi sholatul jamaah bagi daerah-daerah yang tidak terkendalikan. Dan khonafidina azani wa azakumullah, yang disebutkan, yang dianjurkan, bahkan yang diperintahkan oleh pemerintah, di antara yang bisa memutuskan adalah penggunaan masker. Ya. Ini sangat-sangat ditekankan. Jangan diremehkan. Sampai pemerintah memberikan sanksi-sanksi bagi mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Ini menunjukkan sungguh-sungguh ini. Bukan hanya sekedar aturan biasa. Ya. Dipampangkan, mau pakai masker atau nyapu-nyapu alun-alun. Ada sanksinya, nyaponi alun-alun. Di Jombang pakai rompi kebersihan, ya. Atau didenda. Mau pakai masker atau nyaponi alun-alun atau pakai masker oksigen, intinya opname. Di Sidoarjo sanksi nyaponi alun-alun nggak mempan, sehingga yang ketahuan tidak memakai masker malam-malam dimasukkan di kuburan yang meninggal karena COVID, disuruh tahlilan tengah malam. Itu yang kemudian bikin jera beberapa orang. Ya kalau tahlilannya banyak-banyak, kalau seorang diri. Ya. Maka jangan meremehkan masalah masker. Ya. Masker, jaga jarak, cuci tangan, nah, itu terus satgas ya COVID terus dalam SMS mengingatkan. Dan karena kita lihat tidak sedikit masyarakat itu yang nggak peduli dengan ini, nggak peduli dengan maskernya. Dalam badan kalau ada bagi-bagi masker royoan, tapi nggak pernah dipakai. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Syiarnya Ahlus Sunnah itu taat kepada penguasa. Dan ini bukan perintah yang menyalahi syariat untuk membuat masker atau untuk memakai masker. Tidak ada alasan kemudian seorang yang mengaku dia sebagai Ahlus Sunnah untuk tidak menjalankannya. Nah, protokol kesehatan dalam menjalankan sholat itu hampir-hampir susah kita jumpai di masjid-masjid yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah itu harus menampakkan diri ini loh, tamayus, ya, berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Ya. Kita harus tegakkan apa yang selama perintah anjuran dari pemerintah tidak menyelisih syariat, maka jalankan. Nah, Ahlus Sunnah harus bisa menunjukkan dirinya bahwasanya taat kepada penguasa karena tidak menyelisih syariat apa yang diperintahkan oleh penguasa. Ini khana fidina azani wa azakumullah ya. Karena tidak sedikit ya, mereka-mereka yang juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah yang tidak menjalankan protokol kesehatan ya, dalam ibadahnya ya. Baik, dengan digembar-gemborkan yang nyuruh itu siapa? Rasulullah melarang untuk menutup mulut tatkala sholat. Rasulullah menyuruh untuk rapat tatkala sholat. Itu Rasulullah. Tapi yang menyuruh nutup itu manusia, pemerintah. Yang menyuruh renggang itu manusia. Kita pilih siapa? Itu syubhat. Ya. Yang jangan kemudian dituruti. Ya. Karena merenggangkan sholat. Sholat menggunakan masker itu juga fatwa para ulama kibar. Nah, jadi tidak kemudian dengan hawa nafsu pemerintah. Ya. Ulama kibar juga berfatwa dengan itu. Nah, Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullah, ya, juga menyebutkan sholat tetap dalam keadaan shofnya renggang. Nah, selama masih pandemi. Maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, sekali lagi jangan sampai kemudian ketidaktaatan kita dengan peraturan pemerintah menyebabkan wa'iyadubillah baik melesat korban-korbannya sehingga kembali menjadi merah atau bahkan wa'iyadubillah menjadi menghitam sehingga tidak lagi bisa untuk sholatul jamaah, tidak lagi bisa untuk ta'lim dan yang semisalnya ya. Karena baik, tidak adanya taklim beberapa bulan yang susah seorang berjumpa dengan saudaranya sesama muslimin sehingga ada info-info yang kemudian tidak nyampe dan keliru dan salah tangkap, ini imbasnya luar biasa. Pandemi ini bukan hanya korban jiwa dan harta tapi juga korban ukhuwah. Dalam masalah pandemi ini saling mentahdir, saling menjatuhkan, bahkan di grup-grup saling dikeluarkan karena tidak cocok gara-gara penyikapan dengan pandemi. Ini hati-hati. Nah, maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, terus kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh penguasa kita, tentunya senantiasa mendengar bimbingan para ulama kibar dan juga bimbingan para asatidah di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.